wal alaqatu imma an takunal musyabihatu aw ghairuha. Imma an takunal musyabihata aw ghairuha. Fa in kanatil musyabahatu sumiyat tajawuzu isti'aratu katajawuzi bil lafzi asadin anir rijalis syuja'i. Nah, katajawuzi bil lafdin katajawuzi bil lafdi asadin an rajulis syuja'i. Wa in kanat ghairal musyabahati sumiyat musyabihah. Wa in kanat ghairal musyabihati sumiyat tajawuzu majazan mursalan. Tadi bukan tajawuza ya. Sumiyat. Nah, naibul fa'ilnya itu dhamir. Wa in kanat ghairal musyabihati sumiyat tajawuza majazan mursalan in kanat tajawuzu fil kalimati wa majazan aqliyan in kanat tajawuzu fil isnadi. Misalu dhalika fil majazil mursali antakula ra'inal ra'inal mataro fa kalimatul mataro majazun anil ashabi anil ushbi fatajawuzu bil kalimati. Wa misalu dhalika fil majazil akli antakula anbatal anbatal matarul ushba anbatal matarul ushba fal kalimatu kulluha yuradu biha haqiqatu ma'naha. Apa? Ya, nah, terus. Lakin isnadul inbati ilal matari majazun li'annal munbita haqiqatan wallahu ta'ala fatajawuzu fil isnadi. Wa minal majazil mursali atajawuzu biziyadati watajawuzu bil hadfi. Mathalu lil majazi bi ziyadati bi qawlihi ta'ala laisa kamithlihi shay'un faqalu innal kafa zaidatun li ta'kidi nafyil mithli anillahi ta'ala. Wa mithalul majazi bil hadfi qawluhu ta'ala was'alil qaryata ay was'al ahlal qaryati fa hudifat ahla majazan wa lil majazi anwa'un kathiratun madhkuratun fi ilmil bayani wa innama dhukira tarfun minal haqiqati wal majazi fi usulil fikhi li'anna dalalatal alfadhi imma haqiqatun wa imma majazun fahtija ila ma'rifati kulli minhuma fahtija ila ma'rifati kullin minhuma wa hukmuhu wa hukmihi wallahu a'lam. Ini masih ada kaitannya dengan aqsamul kalam. Jadi kalau yang telah kita bacakan sebelumnya itu bi'tibar imkani wasfihi bisidqi wa adami. Kalam dilihat dari mungkinnya kalam tersebut disifati dengan kebenaran dan tidak. Kalau dari sisi mungkinnya disifati dengan benar dan tidak, kalam itu ada dua ya. Ada namanya khobar, ada namanya insya.